الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نهيت تعلم وتعليم لفاد الاستفادة الحسنة تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الخير وأنا yang mana Islam wal al-bulu wa buluhu dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Min syurut wujubi salati khuluwu nahwi haidin wa buluhu dakwati wa salamatul hawas. Termasuk di antara syarat-syarat wajibnya sholat adalah sepinya seseorang daripada semisal head yang dimaksud adalah juga nifas, wabuluhud da'wah, dan yang ketiga juga termasuk syarat wajibnya sholat adalah buluhud da'wah. Sudah sampai kepadanya dakwah, sudah sampai kepadanya agama Islam, sudah sampai kepadanya ya, kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam. Salamatul hawa, selamatnya panca indera. Yang dimaksud di sini adalah penglihatan dan pendengaran. Mempunyai pendengaran dan mempunyai penglihatan. Ya, jadi ini meneruskan apa yang sudah kita bahas kemarin. Bahwasanya kemarin sudah kita baca termasuk salah satu syarat wajibnya sholat adalah al-Islam. Tidak wajib sholat atas seseorang yang bukan beragama Islam. Dengan perincian yang sudah kita bahas. Dan yang kedua juga kita sebutkan kemarin, termasuk salah satu syarat wajibnya sholat adalah al-buluh. Harus dia seseorang yang sudah baligh. Yang tidak baligh, tidak diwajibkan atasnya sholat. Kewajiban diberikan, dibebankan kepada walinya, kepada orang tuanya, kepada kakek neneknya. Jadi bukan kepada anaknya, tapi kepada mereka ala sabili fardil kifayah. Semuanya menjadi wajib, dan wajibnya menjadi fardu kifayah. Jika salah satu di antara mereka sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban akan gugur daripada yang selain mereka. Dan juga al-aql, termasuk adanya akal. Keluar daripada ini al-majnun, tidak wajib atas orang yang gila untuk melaksanakan sholat mughma alaih. Juga demikian orang yang pingsan, orang yang koma, orang yang kemasukan jin dalam waktu yang sekiranya di waktu tersebut dia meninggalkan sholat, itu semuanya dia tidak wajib melaksanakan sholat. Dalam arti jika hilang sebabnya, jika hilang penyakitnya, maka tidak diwajibkan atasnya qada. Dan yang sekarang pertama adalah head. Ya, kita semuanya sudah tahu seseorang jika dalam keadaan head tidak diwajibkan atasnya sholat. Bahkan bukan hanya tidak diwajibkan, tapi juga diharamkan. Jadi artinya bagi wanita yang dalam keadaan head, maka head menghalangi wajibnya sholat. Ketika seorang wanita datang bulan, maka ketika itu dia tidak boleh dan tidak wajib, bahkan juga tidak boleh melaksanakan sholat. Bahkan juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan qadha sholat. Ini yang kita yakini. Cuma di situ ada khilaf. Ya, apakah kalau misalnya seorang wanita yang dalam keadaan haid tidak sholat 7 hari misalnya, Kemudian suatu waktu setelah suci dia ingin mengqadanya. Boleh atau tidak boleh? Ya. Menurut Imam Ramli hukumnya boleh. Menurut Ibn Hajar hukumnya tidak boleh. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi dalam mengqadanya pun banyak di antara mereka yang mengatakan tidak boleh. Bukan hanya melaksanakan sholat dalam keadaan haid, tapi dalam keadaan suci. Kemudian di situ si wanita ingin mengqadha sholat-sholatnya. Maka di situ Ibn Hajar, Imam Khatib, dan yang lain-lainnya mengatakan hukumnya haram mengqadha sholat di waktu haid. Tapi Imam Rumli mengatakan boleh, cuma tetap dikatakan makruh. Boleh ma'al karohah. Artinya walaupun mengqadanya tetap menurut Imam Ramli tidak mendapatkan pahala. Maka kita baca yang pertama. Min syurut wujubi sholat an-naqa'u. Termasuk salah satu syarat wajibnya sholat adalah an-naqa'u, sucinya, bersihnya. Seseorang minal haidi wa nifas. Daripada haid dan nifas. Ya, selalu. Haid dan nifas ini hukumnya sama. Kalau haid menghalangi wajibnya sholat, maka nifas pun juga demikian. Kalau haid menghalangi wajibnya puasa, maka nifas pun juga demikian. Kalau wanita yang haid tidak sah mandi dan wudunya, maka juga demikian seorang wanita yang dalam keadaan nifas. Tidak sah mandinya, tidak sah juga wudunya. Ya, kalau juga wanita yang haid dilarang membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, tawaf, sholat, maka itu semuanya juga dilarang atas wanita yang dalam keadaan nifas. Sama hukumnya. Tidak dibedakan kecuali dalam tiga perkara aja. Yaitu kalau haid bisa ya, menyelesaikan iddah seorang wanita yang sedang menjalani iddah. Haid termasuk salah satu daripada iddah bagi wanita yang masih aktif haidnya. Ya, masih tetap datang bulannya. Maka wanita yang masih aktif haidnya, jika dicerai oleh suaminya, maka hukumnya menjalani iddah dengan 3 kali suci daripada haid. 3 kali suci daripada haid. Bukan di sini 3 kali suci daripada nifas. Atau suci daripada nifas pun juga tidak dianggap daripada 1 kali suci. Harus 3 kali suci semuanya daripada haid. Jadi suci daripada nifas tidak dianggap. Ini berbeda berarti hukumnya antara haid dengan nifas. Dan juga kita ketahui aqallun nifas, aqallul haid yom wa laila. 1 hari 1 malam. Wa aqallun nifas lahdha. Artinya seseorang yang nifas, yang haid pasti meninggalkan sholat. Tapi belum tentu orang yang nifas, wanita yang nifas meninggalkan sholat. Bisa jadi haidnya lahdha, nifasnya lahdha. Kalau nifasnya lahdha cuma majjah. Aqallu nifas lahdha, majjah. Sebentar walaupun setetes. Maka dengan itu berarti dia tidak meninggalkan, tidak sampai meninggalkan sholat. Tapi kalau wanita yang haid pasti. Karena aqallul haid yaum walailah. Pasti meninggalkan sholat. Ya, inilah yang dibedakan oleh ulama antara haid dan juga nifas. Maka di sini juga sama. Seperti halnya juga haid menghalangi wajib kewajiban sholat juga demikian an-nifas. Fala tajib ala haid. Maka sholat tidak diwajibkan atas wanita yang haid. Wa nufasa juga wanita yang nifas. Wala qadha alaihima. Dan tidak diwajibkan atas keduanya mengqadha sholatnya. Bal wala yundab lahuma. Bahkan juga tidak disunnahkan. Lakin yasihu. Cuma kalau diqadha sah. Wayan agidu naflan. Dan menjadi qadha-nya menjadi sholatnya sholat sunnah. Kalau dia mengqadha-nya menjadi sholat sunnah. La sawaba fihi. Tapi juga tetap dikatakan tidak ada pahalanya. Ya buat apa yang dia mengqadha sholat di waktu haid. Kalau juga tidak ada. Pak, lebih baik sholat lebih baik sholat sunnah daripada mengqadha, tidak ada pahalanya. Nah, ini yang dikatakan oleh siapa? Alama tamadahu ar-Ramli. Ini pendapatnya Imam Ramli. Wala yasihu inda Syekh Al-Khatib. Tapi tidak sah mengqadha sholat di masa-masa haid atau di masa-masa nifas menurut pendapatnya Syekh Al-Khatib. Dan juga begitu juga pendapatnya Imam Ibn Hajar. Dan alasannya li'annal asal fil ibadah. Karena aslinya dalam urusan ibadah, idza lam tutlab, kalau tidak dianjurkan, tidak diminta, tidak diperbolehkan, ada musyha. Hukumnya tidak sah. Mengqadha sholat, aslinya sholat itu hukumnya dilarang, tidak diperbolehkan. Kalau sudah aslinya tidak diperbolehkan, maka hukumnya juga tidak sah untuk mengqadha-nya. Ini alasan daripada pendapat Imam Khatib dan Imam Ibn Hajar. Yang kedua, min syurut wujub shalah salamatul hawas. Termasuk daripada salah satu syarat sah atau wajibnya sholat adalah selamatnya panca indera. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma asom. Maka tidak wajib bagi seseorang yang dilahirkan dalam keadaan dia buta. Dan dilahirkan dalam keadaan dia tuli. Tidak mendengar. Jadi kalau ada seseorang dari lahir sudah tidak bisa melihat, dari lahir sudah tidak bisa mendengar, maka tidak wajib atasnya sholat seumur hidupnya. Kok bisa? Kok bisa tidak wajib atasnya sholat seumur hidupnya? Karena bagaimana dia mau wajib sholat? Dia semenjak lahir tidak bisa melihat. Semenjak lahir tidak bisa mendengar. Dari mana dia bisa mengetahui caranya sholat? Dari mana dia tahu sholat itu wajib? Dari mana dia mengetahui rukun-rukunnya sholat? Diajari lewat apa diajari? Ya diajari ikut daras, dia tidak dengar. Ikut hadir daras tidak mendengar. Ya sudah, pakai tulisan biar melihat aja walaupun tidak mendengar. Oh, dia tidak bisa melihat. Pakai isyarat tidak bisa juga melihat. Teriak-teriak di telinganya tidak mendengar juga. Jadi bagaimana dia tahu wajibnya sholat agama Islam pun dia tidak tahu. Nah, disinilah kemudian dikatakan berarti yang lahir dalam keadaan seperti itu cacat matanya dan cacat juga telinganya, maka tidak diwajibkan atasnya sholat. Kan jelas. Nah, yang tidak mendengar yang dimaksud al-hawas di sini dua, yaitu pendengaran dan juga penglihatan. Andai kata salah satunya aja ada, tidak bisa mendengar tapi bisa melihat. Tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, bisa diajari kan? Bisa diajari, walaupun tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, bisa diajari. Bisa baca buku, bisa pakai isyarat, bisa pakai gerakan, ya kan? Ya. Atau sebaliknya, tidak bisa melihat, tapi bisa belajar apa enggak? Bisa belajar, diajari dengan suara, dengan omongan. Tidak bisa melihat buta, tapi diajari dengan omongan. Dengarkan kaset, dengarkan radio pengajian, masih bisa mendengar, bisa belajar artinya. Jadi tidak bisa melihat, bisa mendengar, masih bisa belajar. Tidak bisa mendengar, tapi bisa, masih bisa belajar. Lebih baik mana? Tidak bisa mendengar, tapi bisa melihat. Atau sebaliknya. Ya kalau dua-duanya tidak perlu ditanya itu. Maksudnya lebih ringan mana, bukan lebih baik. Kedua-duanya tidak, bah? Apa kedua-duanya baik? Didoakan kalau baik. Dan salah satu daripada putrinya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf Gresik itu didoakan sama Habib Bakar untuk tidak bisa melihat. Jadi seumur hidupnya tidak bisa melihat. Didoakan dengan tidak bisa melihat. Ada orang tua mendoakan. Kalau sekarang kan tidak ada. Kenapa? Karena anak tahu nanti kalau tidak didoakan seperti itu, khawatir akan terkena fitnah di zaman ini. Khawatir maksiat, khawatir dia melihat sesuatu yang tidak baik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti ini. Bahkan sempat pergi ya, kepada Habib Saleh Tanggul Al-Hamid yang doanya sudah ya, mustajab langsung, kontan kalau berdoa. Tapi di situ dia tidak berani berdoa. Karena Habib Saleh tahu ini sebab daripada doanya Habib Abu Bakar As-Siddiq, gurunya sendiri. Jadi dia tidak berani mendoakan untuk kesembuhan matanya. Ini salah satu. Bahkan adalah Abu Abdullah bin Zaid namanya. Yang mana Sayyidina Abdullah bin Zaid di saat di perjalanan, di jalan dia mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, di saat dia mengetahui, mendengar, langsung dia mengangkat tangannya. Ya Allah, sekarang ini juga mataku butakan. Karena sudah tidak ada kesenangan lagi kalau aku tidak bisa melihat wajah daripada Nabi Muhammad SAW. Mata hanya digunakan yang kesenangannya untuk melihat dan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar, hanya kesenangannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, apa yang membuatmu senang hidup di dunia ini? Jawabannya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, yang menyenangkan buatku hidup di dunia ini, duduk di hadapanmu. Memberikan hartaku kepadamu. Duduk di antara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Memberikan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kalau pulang ke rumahnya tidak tahan balik lagi ke masjid dan bertemu lagi, duduk lagi bersama Rasulullah. Sangat singkat ditanya, ya Abu Bakar kok cepat nanti pulang? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, ketika aku pulang aku tidak tahan, tidak sabar untuk kembali dan terbayang-bayang ketika aku di rumah wajahmu ya Rasulullah SAW. Ada ini Abdullah bin Zaid juga demikian. Jadi hanya kesenangan dengan melihat memandang wajah Rasulullah SAW. Sehingga dia antara mereka mengatakan, andai kata aku di surga tidak melihat Nabi Muhammad, tidak bisa memandang Nabi Muhammad SAW, aku tidak ingin masuk surga. Dari cintanya. Dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan hal yang seperti itu. Jadi apa gunanya kalau mempunyai mata, tapi kalau mata itu memberikan madarat. Kalau mata itu memberikan kesengsaraan, lebih baik tidak punya mata daripada memberikan kesengsaraan bagi dia, menjadi sebab sengsara, menjadi sebab na'udzubillah azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau disuruh pilih, mata ini sebenarnya kan manfaatnya banyak, tapi dari mata bisa mendapatkan manfaat yang baik dan juga dari mata bisa juga mendapatkan madarat. Jadi manfaatnya mungkin lebih banyak daripada pendengaran. Ya, pendengarannya sama-sama tidak enak kalau dipilih-pilih. Yang lebih tidak enak, ya tinggal coba sendiri aja nanti. Dikatakan di sini, fala tajibu ala man khuliqa a'ma asam. Maka tidak wajib sholat bagi yang dilahirkan dalam keadaan buta dan dalam keadaan tuli tidak mendengar. Walau natikon. Walaupun sesungguhnya dia bisa berbicara. Tidak ada manfaatnya dia bisa bicara. Kalau dia tidak bisa mendengar. Ayo ajari anak sholat. Ngomong aja. Mau ngomong sholat dia tidak bisa. Bagaimana dia tahu tentang sholat? Kok kemudian dia mau mengatakan sholat? Mungkin ngomong aja tidak bisa. Kalau dia dari awal sudah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya. Jadi mungkin kayak omongan orang yang tidak karuan ucapannya. Wa kadza man tara'a lahu dzalika qabla tamyiz. Tadi kan dikatakan dilahirkan. Tidak wajib sholat atas seseorang yang dilahirkan dalam keadaan buta, dalam keadaan tuh. Bagaimana kalau bukan aslinya? Dilahirkan normal, tidak ada masalah. Tapi kemudian setelahnya menjadi buta dan menjadi tuli. Nah, ini tafsirnya. Kalau itu terjadi sebelum tamyiz, umur 5 tahun, 4 tahun sebelum tamyiz, sebelum dia mumayyiz yang biasanya terjadinya sekitar umur 7 tahun. Kalau terjadi cacat tersebut, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar sebelum dia mumayyiz, maka hukumnya juga sama. Tidak wajib atasnya sholat dan tidak wajib atasnya mengkodok sholat jika dikembalikan oleh Allah SWT penglihatan dan pendengarannya yang mu'tamad. Jelas. Nah, berbeda hukumnya kalau misalnya cacat itu terjadi setelah dia mumayyiz. Apalagi setelah dia dewasa. Apalagi setelah umurnya 50 tahun, 70 tahun. Tidak wajib sholat kalau buta dan tuli. Ya wajib sholat. Kenapa aku wajib sholat? Hah? Karena dia sudah mengetahui. Mengetahui caranya sholat. Dan mengetahui juga bahwasanya sholat itu wajib. Yang masalahnya ketika dari semenjak lahir sudah seperti itu, dia tidak bisa mengetahui sholat wajib apa enggak, bagaimana caranya sholat, enggak bisa belajar. Kalau dia umur 70 tahun baru buta, baru ya itu normal, orang tua kan banyak yang seperti itu. Tetap wajib juga melaksanakan sholatnya karena dia sudah mengetahui. Kalau sudah mengetahui, ya dia kan ini buta. Dan dia tidak bisa mendengar. Sholat bisa apa enggak? Bisa. Karena sholat tidak harus apa? Tidak harus melihat. Dan juga sholat tidak harus mendengar. Tidak harus mendengar. Nah, cuma masalahnya gimana kalau dia jadi makmum? Nah, ini mungkin masalahnya. Karena makmum dia harus mendengar. Ya, tidak masalah kalau dia makmum tidak mendengar. Tapi juga kalau tidak mendengar syaratnya harus melihat. Jadi salah satunya. Kalau tidak mendengar imam atau minimal melihat. Kalau ini tuli juga bu. Nah, jadi kalau mau sholat berjamaah dia harus apa? Harus jadi imam baru bisa sholat berjamaah. Kalau dia buta, dia tidak mendengar. Kalau tidak jadi imam, jadi makmum, tidak bisa. Gimana dia mengikuti? Dan dia tidak bisa melihat. Ya, kemudian juga tidak bisa mendengar, tidak mendengarkan suara takbir. Tidak bisa mengikuti gerakan imam. Artinya tidak mungkin dia bisa sholat berjamaah sebagai makmum. Tapi dia bisa sholat berjamaah sebagai imam. Ini kalau dia buta, kalau dia tuli. Bagaimana kalau dia bisu? Seorang yang bisu wajib sholat apa enggak? Tidak dikatakan tadi. Syarat wajibnya sholat harus bisa ngomong. Enggak. Artinya walaupun dia itu orang yang tidak bisa ngomong, bisu. Berarti wajib atasnya melaksanakan sholat. Loh bagaimana dia sholat? Dia tidak bisa ngomong. Tidak bisa berbicara. Berarti juga tidak bisa membaca Fatihah. Dan rukun-rukun yang wajib yang lainnya yang berupa lafaz Fatihah, takbir, tasyahud tsani, shalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, assalam. Itu semuanya kan lafaz. Dan dia tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara, tidak bisa melafadzkan. Mana hukumnya gimana? Ya sudah, kalau memang dia tidak bisa melafadzkan, tidak bisa ngomong, kewajiban dia hanya menggerakkan bibir. Jadi tetap dia menggerakkan bibir. Tidak bisa ngomong, tapi bibirnya bisa digerakkan. Jadi seakan-akan dia mengucapkan dan membaca Fatihah dengan gerakan bibirnya itu. Kan kalau tidak bisa ngomong, gitu-gitu kan. Tidak apa-apa sudah. Jangan jadi imam tapi. Bingung makmumnya nanti. Jadi kita katakan sah sudah, darurah, mau apa lagi? Sholat tidak masalah. Cuma nantinya dia kewajibannya menggerakkan bibir. Ya, sebagai tanda dia membaca Fatihah, takbir, sholat ala nabi, tasyahud, salam. Itu diganti dengan gerakan bibir. Kalau dia dalam keadaan atau dia punya cacat tidak bisa ngomong ya. Wa kadza man tara'a lahu dzalika. Begitu juga hukumnya sama. Hukumnya sama dengan seseorang yang dilahirkan buta dan tuli kalau itu terjadi sebelum mumayyiz. Bi khilafihi ba'da tamyiz. Hukumnya berbeda kalau itu terjadi setelah tamyiz. Karena setelah tamyiz seorang anak bisa belajar sudah ngerti. Li'annahu ya'riful wajibat hina idzin. Karena ketika itu dia sudah mengetahui yang wajib. Falaruddat ilaihi hawasu. lam yajib alaihil qadha. Andai kata suatu waktu dikembalikan kepadanya panca inderanya, penglihatannya, pendengarannya, ketika dikembalikan dia faham, melek, mendengar, tahu-tahu wajib inti sholat mulai sekarang. Berarti kan tahu. Mana tidak tahu caranya sholat? Tak ajari sekarang. Begini caranya, begini. Ya. Hukumnya wajib mulai itu sholat. Kemudian yang sebelum-sebelumnya apa wajib diqadha? Yang sebelum-sebelumnya tidak wajib diqadha. Ini artinya lam yajib alaihil qadha. Yang ketiga, min syurut wujubi shalah buluhud da'wah. Termasuk salah satu syarat sahnya atau wajibnya. Ya, termasuk salah satu syarat wajibnya salat adalah buluhud da'wah. Sampainya kepadanya dakwah. Karena bagaimana dia akan melaksanakan sholat kalau dia hidup di gunung yang tidak mengenal sama sekali dunia luar. Ya, dia hanya tahunya gunung, pohon, makan juga kadang-kadang yang dimakan juga sesuatu yang bukan biasa dimakan oleh manusia. Kan itu yang biasa itu di mana itu? Di Papua atau mana itu yang orang telanjang-telanjang. Tidak mengerti, menutup pakaian, tidak malu. Tidak ada malunya, memang sudah hidupnya kayak binatang. Ya, jadi, nanti katakan, wih, sholat sekarang itu. Tidak ngerti, bingung apa itu sholat. Karena hidupnya dia di hutan, dari semenjak lahir seperti itu. Tidak ngerti Islam, apalagi sholat. Nah, bagi yang tidak mendengar atau tidak sampai kepadanya dakwah, tidak sampai kepadanya syariat Islam, maka hukumnya tidak wajib melaksanakan sholat. Dalam arti, jika suatu waktu dia kemudian mengetahui akan hukum Islam, mengetahui akan hukum kewajiban sholat, maka menurut sebagian ulama, hukumnya tidak wajib mengqadha. Nah, jadi ini salah satu syarat. Bahkan ya kita tahu kan, ya di zaman Rasulullah SAW juga ada di antara mereka orang-orang yang tidak sampai kepadanya dakwah, tidak sampai kepadanya syariat, tidak sampai kepadanya ya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Ahlul Fatrah itu. Nah, ini mereka berbeda pendapat sebenarnya. Bagi yang mereka tidak sampai kepada mereka ini ya dakwah Islam. Apakah mereka nanti di akhirat akan diazab oleh Allah dan dimasukkan neraka? Apakah sama Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan surga? Ya itu ada khilaf sebenarnya. Ya ada yang mengatakan masuk neraka. Ada yang mengatakan masuk surga. Ada yang mengatakan diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat akan diuji. Kalau dia bisa melaksanakan ujian, sukses dalam ujian, akan masuk surga. Kalau tidak sukses dalam ujian, dia akan masuk neraka. Ada di juga ada pendapat yang mengatakan diberi tempat antara surga dengan neraka. Tidak di surga, tidak juga di neraka. Ini khilaf di antara para ulama. Ya, ini khilafnya mereka. Oleh karena itu, termasuk di antara mereka kan ada sebagian orang, ada yang diperselisihkan oleh ulama akan keislamannya. Ya, Sayyidina Abu Talib termasuk paman daripada Nabi Muhammad SAW. Ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini ada yang mengatakan masuk Islam, ada yang mengatakan tidak masuk Islam. Tapi kita meyakini Abu Talib adalah seorang yang sudah memeluk agama Islam. Ya, karena diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menjenguk Abu Talib di saat sakitnya, dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Thalib untuk mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Thalib diam. Tidak menjawab permintaan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan tidak lama setelah Rasul keluar dari rumahnya Abu Thalib meninggal dunia. Tidak lama setelah itu Abu Thalib meninggal dunia. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, habrul ummah, mengatakan bahwasanya aku ketika itu berada di rumahnya ketika Rasulullah SAW memintanya untuk bersyahadat. Dan aku mendengarnya dia mengucapkan syahadat ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Dan ini langsung diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas yang melihat kejadian itu secara langsung dengan mata sendiri. Cuma masalahnya, di saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini umurnya belum baligh, masih kecil. Menurut kaidah, menurut ya, ilmu ahli hadis, itu tidak diterima cerita dan riwayat seorang yang belum baligh. Dari sini maka ditolak riwayatnya karena alasan itu. Tapi padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas walaupun kecil dia punya kecerdasan yang luar biasa, kepintaran. Cuma jadi alasannya itu aja. Ya, sehingga mereka para ulama mengatakan Abu Thalib termasuk orang yang tidak masuk Islam. Dan dia ya berarti kalau tidak masuk Islam artinya dia akan masuk neraka. Dan kita meyakini tidak seperti itu. Kita meyakini Abu Thalib masuk Islam sesuai dengan riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apalagi Sayyidina Abu Thalib ini betul-betul jasanya buat Rasulullah SAW sangat luar biasa. Walaupun misalnya di masa hidupnya dia tetap belum mengucapkan syahadat, tapi dia tetap selalu membela Rasulullah SAW. Jadi selalu di belah Rasulullah. Oleh karena itu disitulah orang-orang kafir enggan, sungkan untuk mengganggu Rasulullah karena ada siapa? Karena Abu Thalib. Kalau bukan karena Abu Thalib, mereka akan secara membabi buta menyiksa Rasulullah. Akan enak-enaknya mereka dengan secara bebas mereka akan mengganggu Rasulullah. Tapi mereka sungkan tidak enak karena adanya Sayyidina Abu Thalib. Apalagi termasuk jasanya dari semenjak kecil siapa yang merawat Rasulullah SAW. Setelah meninggal kakeknya umur 7 tahun yang merawatnya adalah Sayyidina Abu Thalib. Dari semenjak kecil hidupnya Rasulullah SAW ini bersama pamannya Abu Thalib. Jadi hidup bersama keluarganya Abu Thalib. Termasuk di situ adalah anaknya sendiri, putranya sendiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW makan bareng bersama mereka. Hidup bersatu rumah, satu atap bersama mereka. Makanya Rasulullah SAW betul-betul sangat susah dan sangat sedih ketika kematian daripada ibu Ali bin Abi Thalib yang bernama Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad, ayah daripada, ibu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tatkala meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat sedih. Bahkan untuk membalas jasanya, kebaikannya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, Rasulullah di saat itu membuka pakaiannya. Di saat penguburan itu, membuka pakaiannya, gamisnya dibuka. Ini di kuburan ini. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan perhatiannya dan sayangnya kepada Fatimah binti Asad ini. Dibuka. Setelah membuka badannya, Rasulullah SAW turun ke kuburannya. Dan tidak cukup turun, bahkan di situ tidur. Menaruhkan badannya yang sudah tidak ada pakaiannya di tanah, di kuburan daripada Sayyidina Fatimah binti Asad. Dan kemudian Rasulullah berdoa. Termasuk di situ doanya Rasulullah untuk Sayyidina Fatimah binti Asad ini, selamatkan dia daripada jepitan kuburan. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya setiap seseorang selain Nabi pasti akan merasakan jepitan kuburan ketika dikubur nantinya. Tidak ada seorang pun yang selamat selain Nabi. Jadi akan dirasakan dijepit sama kuburan. Krek-krek-krek. Ada yang tulangnya pecah-pecah, hancur semuanya dijepit. Ada yang dengan cara pelan, ada yang dengan cara sedang. Yang pasti akan merasakan jepitan kuburan. Nah, dikecualikan Fatimah binti Asad. Kecuali Fatimah binti Asad, dia akan selamat daripada jepitan kuburan, barokah daripada badan Rasulullah SAW yang ada, yang diletakkan di kuburannya di saat penguburannya. Ya, ini ya, jasa menunjukkan bagaimana jasanya Fatimah binti Asad kepada Rasulullah SAW, kebaikannya luar biasa dan keluarganya luar biasa. Jadi kalau ya, kita katakan Abu Thalib termasuk yang sengsara, dia azab sama Allah masuk neraka, sangat kita yakini sangat tidak mungkin. Insya Allah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya taufik dan hidayah untuk masuk Islam. Ya. Berbicara tentang apa tadi? Nah, ini yang termasuk yang dipermasalahkan oleh ulama. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya, bermimpi. Dan dalam mimpinya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah Abu Thalib, apakah dia minan najin, termasuk orang yang selamat? Maka dia Rasulullah SAW mengatakan kepada si Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, naam, wah minan najin. Iya, dia orang yang termasuk selamat nantinya di akhirat. Ya, Jermaksud juga Syekh Ahmad Zaini Dahlan, gurunya dia, guru Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, menulis satu kitab yang semuanya berisi tentang dalil-dalil akan selamatnya Sayyidina Abu Thalib daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalil-dalilnya begini-begini. Dalam satu kitab semuanya menjelaskan tentang itu, ya, tentang keselamatan daripada Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang kita yakini ya, walaupun banyak daripada ulama yang mengatakan sebalik, karena mereka hanya berpatokan kepada yang zahir aja, karena dianggap riwayatnya tidak diterima, belum baligh, maka mereka mengatakan seperti itu. Dan yang selanjutnya dikatakan di sini, fala tajib alaman lam tablughu, fala tajib alaman lam tablughu, ini ad-da'wah. Maka tidak wajib melaksanakan sholat bagi seseorang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Seperti ka'annasa'ah. Seperti orang yang hidup. Fisahiki jabalin di puncak gunung. Sudah bukan di gunung lagi, di puncak. Jadi artinya dia tidak mengenal Islam, tidak mengetahui sholat, tidak ngerti wajib sholat. Maka bagi dia ini tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Ya, kecuali nanti ketika sudah tahu. Falau balaghathu ba'da muddah. Bagaimana kalau setelah waktu berlalu kemudian dia mengenal sampai kepadanya dakwah. Lam yajib 'alaihil qadha kama qalahul 'allamah Ramli. Tidak wajib atasnya untuk melaksanakan qadha seperti yang dikatakan oleh Al-'Allamah, li'annahu kana ghaira mukallafin biha, karena di saat itu dia bukan orang yang diwajibkan untuk melaksanakan salat karena dia tidak mengerti. Ya, oleh karena itu dia ma'zur. Waqala Ibn Qasim. Tapi Ibn Qasim punya pendapat sendiri. Dia mengatakan biluzumil qadha alaih. Ibn Qasim mengatakan harus dia wajib mengqadha salatnya. Li'annahu mugassir. Karena dia dianggap lalai kalau dia tidak mengenal Islam. Fi tarki ma haqquhu an yu'lam fil jumlah. Yang mestinya dia mengetahui. Yang mestinya kewajiban salat itu diketahui secara umum. Orang tidak mengenal Islam, orang tidak mengenal sholat, itu berarti nunjukkan dialah lalai. Kalau dia betul-betul ingin mencari kebenaran, pasti dia akan mengenal Islam. Dan dia akan kewajiban sholat, akan dia ketahui kalau dia tidak lalai. Ini alasan daripada Ibn Qasim yang mengatakan kalau dia tahu setelahnya, maka wajib atasnya melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya, Al-Kalam Al-Nawm Qabla Sholah. Berbicara tentang tidur sebelum sholat. Apa hukumnya? Ya, bagaimana juga ya, hukum yang berkaitan dengan itu akan disebutkan di sini. Yang pertama, yajuzun naum bikaraha ba'da dukhulil waqt wa qabla sholah in ghalaba 'ala dhanni annahu yastayqid bi nafsihi aw bi ghairihi. Yajuzun naum, boleh tidur. Bikarahatin, tapi hukumnya makruh. Ba'da dukhulil waqt, setelah masuknya waktu sholat. Nah, seperti sekarang ini. Sudah masuk waktu sholat. Nah, bagi yang sudah masuk waktunya sholat, kemudian dia tidur belum sholat, dikatakan di sini hukumnya. Di sini mutlak, tidak disebutkan sholat tertentu. Sebagian ulama mengatakan yang makruh ini kalau tidur sebelum sholat isya. Tapi di sini secara mutlak umum. Mau sholat isya, mau sholat duhur, mau sholat asar, semuanya. Yang penting kalau dia tidur setelah masuknya waktu sholat, maka hukumnya makruh. Kecuali kalau dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Ya, tidur sebelum masuk waktu sholat. Tidur sebelum asar. Tidur sebelum duhur. Malah tidur sebelum duhur. Itu sunnah malah. Itu dinamakan kailulah. Membantu seseorang untuk bisa bangun. Seperti juga halnya sahur. Membantu seorang untuk bisa puasa. Maka kailulah malah hukumnya sunnah. Tidur sebelum duhur. Nah masalah. Sebelum masuknya waktu duhur. Ya, yang masalah. Yang makruh kalau tidur setelah masuk waktu. Nah ini sini disebutkan secara umum. Ini semuanya boleh. Ya, ba'da wa qabla shalah in halaf 'ala dhanni. Kalau dia mempunyai sangkaan yang kuat. In halaf 'ala dhanni, kalau dia mempunyai sangkaan yang kuat, annahu yastaigidu bi nafsihi. Dia akan bisa bangun bi nafsihi dengan sendirinya. Aw bi ghairihi, atau dia akan bangun dengan bantuan orang lain. Yang penting dalam hatinya dia akan bangun. Sebelum masuknya, sebelum keluarnya waktu sholat. Nah, kapan dia meyakini dia bisa bangun? Waqad bagia minal waqt ma yasa'us sholata wa tuhraha. Dia akan bangun dan waktu sholat masih tersisa yang cukup untuk melaksanakan sholat dan juga cukup untuk melaksanakan toharah. Jadi tinggal dihitung sholat berapa menit, toharah berapa menit. Ya, sholat anggap 4 menit. Toharoh anggap 1 menit. Berarti jumlahnya 5 menit. Ya, kalau dia nantinya anak mau tidur sekarang yang sholat isya. Anak mau tidur sekarang. Kira-kira nanti bangunnya. Kira-kira nanti bisa bangun apa enggak? Enggak tahu anak ragu. Bangun enggak ya? Wallah alam ragu. Boleh tidur? Kalau ragu tidak bu. Kayaknya tidak bisa bangun. Boleh tidur? Apalagi. Kalau kayaknya tidak bisa bangun apalah. Ragu aja tidak. Kayaknya anak bisa bangun. Boleh? Kalau anak insya Allah bisa bangun. Dugaan yang kuat. Sangkaan yang kuat. Maka dia boleh tidur. Ya, baik itu dia mempunyai sangkaan yang kuat. Dia bisa bangun. Dengan sendirinya. Karena punya kebiasaan. Ya, biasanya dia bangun sendiri. Atau dia tidak bisa tidur banyak. Atau mungkin dengan jam alarm. Atau mungkin juga dengan memesan orang lain untuk membangunkannya. Atau juga apa lagi? Atau juga dengan menyebut nama ya kaukas au gitni sa'akada wa kada. Kita dikatakan kalau kepingin bangun dalam waktu tertentu nanti panggil ya kaukas ya ai gitni sa'akada wa kada, bangunkan aku jam segini dan segini. Insyaallah bisa bangun. Kalau tidak bangun ya kaukasnya lagi sibuk berarti tidak membangunkan. Nah ini dikatakan oleh mereka. Nah coba aja. Tapi kadang-kadang orang kalau punya kebiasaan. Dia biasa bangun jam 3 misalnya. Hatta tidur jam berapa dia akan bangun. Kalau punya kebiasaan dia akan bangun. Kalau istiqomah dia selalu bangun misalnya jam 3. Kalau dia punya kebiasaan tanpa dibanguni, tanpa alarm pun. Banyak yang anda dapatkan seperti itu. Tanpa alarm, tanpa mesen. Akan bangun. Itu kalau punya kebiasaan. Dan sebaliknya, kalau dia punya kebiasaan tidur banyak, tidak bangun-bangun dibanguni, walaupun dibanguni tetap tidak akan, walaupun sudah menyetel jam beker, alarm, insya Allah alarmnya diulang berkali-kali, tidak akan bangun. Kalau kebiasaannya tidur terus, suka tidur. Ya. Makanya, sebenarnya kalau ketanya Imam Ghazali, paling lama satu hari satu malam tidurnya 8 jam. Paling lama. Jangan lebih daripada itu. 8 jam aja katanya ulama itu sudah sangat lama. Itu sangat banyak. 8 jam. Apalagi kalau lebih dari itu. Jadi karena kalau dihitung-hitung ini setiap hari tidurnya 8 jam. Berarti sepertiga umur ini digunakan untuk. Ini punya umur misalnya 60 tahun. Berarti 20 tahun inti isi tidurnya itu hidupnya dengan itu 20 tahun tidurnya. Itu tidurnya aja ya, belum makannya. Berapa setiap hari berapa futur, hoda, asa 3 kali butuh berapa waktu setiap hari. Belum lagi ke kamar mandinya. Kadang-kadang yang was-was setengah jam di kamar mandi. belum lagi juga ngobrolnya. Dihitung-hitung berapa itu. Jadi ibadahnya cuma dihitung-hitung. Ya segitu-gitu aja ibadahnya. Ya, jadi kalau kita ngitung mau insaf, mau betul-betul ya, mengakui kenyataan, kita punya ibadah sangat sedikit. Tidak ada ibadahnya. Lain dengan mereka-mereka, Masya Allah. Ya, oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita merasa orang yang baik, merasa orang yang banyak ibadah, merasa orang yang lebih baik daripada yang lain. Selalu harus kita merasa orang yang sangat-sangat sedikit ibadahnya, malah sebaliknya sangat banyak kesalahan dan kemaksiatannya, sehingga kita dengan itu bisa tawadhu. Ya, jangan tapi perasaannya nanti, anak merasa banyak dosa, anak tawadhu aja. Jadi orang-orang biar menganggap anak bisa tawadhu nantinya. Itu namanya sombong namanya. Jadi tawadhu itu dari diri sendiri, bukan dibuat sifat dalam hati. Dia merasa orang yang rendah, dan dia merasa orang yang lain yang dilihatnya, yang dia bertemu dengannya, semuanya lebih baik daripada dia. Tapi timbulnya dari, tidak bisa dibuat-buat. Ana merasa, tapi dalam hati. Tapi sebenarnya ana lebih baik daripada dia. Cuma ana mau tawadu aja. Ya itu namanya sombong. Harus dari diri sendiri. Tawadu namanya. Isgulna tadi. Tidur ya. Nah, 5 menit tadi. Jadi kalau misalnya ente bisa bangun sebelum keluarnya waktu sholat, dalam waktu sebelum keluarnya waktu sholat, dan waktu yang cukup untuk sholat dan cukup untuk taharah, kita contohkan tadi kira-kira 5. Jadi 5 menit sebelum keluarnya waktu sholat dia bisa bangun, maka hukumnya dia boleh tidur. Ana insya Allah bangun. Kapan kira-kira bangunnya? 3 menit sebelum keluar waktunya sholat. 3 menit tidak cukup. Berarti dia tidur ketika itu hukumnya haram. Hukumnya? Kalau bangun 1 jam sebelum keluarnya waktu sholat, hukumnya? Tetap haram dan dapat dosa. Karena tidurnya sudah dihukumi haram. Walaupun kemudian kenyataannya dia bangun, tetap hukumnya dapat dosa dia. Haram. Nah, ini yang dikatakan. Wa illa haruma. Nah, ini yang enak. Wa illa, kalau dia tidak punya sangkaan yang kuat, dia bisa bangun sebelum keluar waktunya sholat, dengan waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dan toharohnya, maka hukum tidurnya, kalau tidak punya perasaan seperti itu, hukum tidurnya haram. Bal alaihi isman. Bahkan dia mendapatkan 2 dosa. Isim terkis sholat, wa isim an-naum. Dosa karena dia tidak sholat, kalau kenyataannya memang tidak bangun. Dan dosa karena dia jadi tidurnya sendiri, sholat tidur, dosa karena tidak sholat juga, sudah dosa yang sendiri. Fa in istaiqadha ala khilafi dhanni. Andai kata dia bangun tidak sesuai dengan sangkaannya, dia menyangka tidak bisa bangun, berarti tidurnya dosa. Andai kata kenyataannya dia bangun, apa itu? Di sini dikatakan, wa shalla fil waqt, dan dia sholat di waktunya, irtafa'a, akan menjadi hilang ismu tarki sholat, dosa karena dia meninggalkan sholat. Wa amal isim alladhi hasala bisababi nawm, tapi tidur yang dosa yang disebabkan karena dia tidur, fala yartafi'u, tidak akan hilang illa bil istighfar, kecuali dia yang kedua, yukrahu nawm ba'da duhuli waqti shalah, dimakruhkan tidur setelah masuknya waktu sholat, wa qabla fi'liha, dan sebelum melaksanakannya. Haisu dhannal istiqad, kalau sekiranya dia bisa bangun, qabla dhikihi, sebelum sempitnya waktu sholat tersebut. Wa illa haruman nom, kalau tidak, maka hukum tidurnya menjadi haram. Iza lam yaglib alaihi, jika tidak punya perasaan seperti itu. Ini ya, sudah dibahas tadi. Yang ketiga, yusanu iqadun na'im li sholah. Apa hukumnya sih membangunkan orang yang tidur kalau dia belum sholat? Apa wajib, apa sunnah, apa mubah, apa haram malah? Nah. Wajib apa sunnah? Yang jawab wajib salah. Yang jawab sunnah juga salah. Hukumnya tafsir. Apa itu tafsirnya? Dilihat tidurnya. Maksudnya, Ini tadi. Kalau tidurnya dia tidur yang tidak haram. Tidurnya tidur yang tidak haram. Kan sudah kita tahu hukumnya tidur yang tidak haram itu yang gimana. Yaitu yang tidur sebelum masuk. Atau setelah masuk waktunya sholat. Tapi dia menyangka dia akan bah. Berarti tidurnya adalah tidur yang tidak haram. Maka hukumnya membangunkannya adalah sunnah. Tapi kalau dia tahu bahwasanya tidurnya ini adalah tidur yang haram, maka membangunkannya jadi wah. Jelaskan sudah. Nah, baru kita baca. Yusanu iqadun na'im li shalah in alima annahu khairu muta'addin. Sunnah membangunkan orang yang tidur untuk melaksanakan sholat. Ini kalau dia belum sholat ya. Kalau sudah sholat tidur dibangunnya jangan. Apalagi di waktunya di. Itu bisa menjadi haram loh. Jangan ragu untuk mengatakan haram. Itu hukumnya haram mengganggu orang yang tidur. Bahkan jangankan mengganggu dengan membangunkannya. Dengan mengeraskan suara. Dihada di sampingnya. Apalagi ya dengan sengaja memang. Mengagetkannya sampai bukan bangun aja. Bangunnya terkaget-kaget. Itu jelas hukumnya haram. Bahkan dikatakan oleh ulama. Misalnya ada orang yang tidur. Kemudian nanti mau sholat maghrib, isya. Kan yang sunnah dikeraskan itu suaranya. Tapi kalau ada orang yang tertidur. Dan akan mengganggunya kalau nanti mengeraskan suara. Jangan nanti keraskan suara. Tidak dapat pahala bahkan bisa mendapatkan sampai dikatakan seperti itu. Ini sholat padahal. Jadi kalau misalnya ada orang tidur, suara sholat dipelankan. Jangan dikeraskan. Walaupun sebenarnya yang sunnah dikeraskan. Sampai dikatakan. Apalagi dengan sengaja, rame-rame, dan lain sebagainya. Ngobrol sampingnya. Nah, kecuali kalau dia belum sholat. Kalau belum sholat, bangun tidak apa-apa. Kalau tidak bangun-bangun, ditendang juga tidak. Yusanu iqadun na'im in alima. Nah, sunnah mengangunkan orang yang tidur lis sholat untuk melaksanakan sholat. In alima kalau dia tahu. Anahu hayru muta'addin binaumi. Bahwasanya dia tidak dosa dengan tidurnya. Bukan tidurnya dia adalah tidur yang dosa. Au jahilah halu. Dan hukumnya sama kalau dia tidak tahu. Yang pulang dari musholla. Masuk kamar ternyata di situ ada teman yang tidak tahu. Ini teman sudah sholat atau ini teman ente juga apa tidurnya sebelum masuk waktu sholat atau setelahnya. Kalau setelahnya ente juga tidak tahu apa dia menyangka dia akan bangun atau tidak. Kan tidak tahu ini. Dan bisa jadi ini seringkali bisa terjadi kan. Itu kan tadi sunnah membangunkan kalau ente tahu bahwasanya tidurnya tidak haram. Yaitu tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau ada teman yang tidur sebelum masuk waktu sholat. Misalnya ini ya. Misalnya. Ada orang yang tidur. Teman ente tidur sebelum masuk waktu sholat. Ya, ente tidak wajib membangunkannya. Walaupun misalnya ente biarkan sampai keluar waktunya sholat. Juga ente tidak dosa. Ya, ini tidak dosa. Ini hukumnya. Ya, kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Nah, ini tidak dosa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak wajib. Dia kan tidur sebelum. Dan orang yang tidur sebelum sholat wajib apa enggak? Tidak wajib. Dan termasuk uzur itu kan. Tidak wajib atasnya. Artinya apa? Tidak wajib untuk membangunkannya untuk sholat. Tidak wajib. Misalnya dibiarkan sampai keluar waktunya enggak masalah. Ini. Tapi jangan berarti. Enggak usah dibangunkan kalau gitu ya. Enggak. Tidak wajib bukan berarti. Tidak boleh, tapi tetap sunnah membangunkannya. Cuma tidak wajib. Sunnah membangunkannya. Ini kalau dia tidurnya sebelum waktu sholat. Dan hukumnya sama kalau dia tidurnya setelah masuknya waktu sholat, tapi dia, nanti tahu dia sudah menyetel alarm. Nanti tahu dia sudah memesan temannya untuk membangunkannya. Maka juga hukumnya nanti tidak wajib membangunkannya. Karena dia tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, kenapa? Tidurnya dia tidak haram. Yang wajib kalau tidurnya haram. Tidurnya setelah masuk waktu sholat dan dia tidak menyangka dia bisa bangun sebelum keluar waktunya. Nah, ini yang wajib inti bangunkan. Kalau inti tidak bangunkan, berarti inti juga mendapatkan dosa. Sudah tahu kan jawabannya? Nah, ini ilmu. Jadi nanti dia faham apa hukumnya wajib membangunkan atau tidak wajib. Jadi yang bilang sunnah salah, yang bilang wajib, yang betul. Wa yustahabbu aidan. Dan disunahkan juga iqadun na'im idza ra'ahu na'iman amama al-musallin. Sunnah membangunkan orang yang tidur juga jika orang yang tidur itu tidurnya di depan orang-orang yang sholat. Jadi mungkin tidurnya ada di shaf awal itu, sholat berjamaah. Ada orang yang tidur di tempat shaf awal di situ, apalagi tempatnya imam. Nah, disunnahkan ente membangun dan biar tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Ini kalau tempat sholat ya. Jangan nanti-nanti diranjang, teman nanti dibangunkan. Kok dibangunkan? Iya, anak mau sholat di tempatnya dia. Itu bukan tempatnya sholat. Ini semuanya kalau di tempatnya sholat. Makanya dikatakan di sini, apa? Amamal musol di hadapan, di depannya orang-orang yang sholat. Haisu karuba minhum. Yang sekiranya kalau misalnya orang sholat di tempat itu, akan dekat dengan orang yang tidur tadi itu. Jadi di depan. Kalau ente sholat, orang yang tidur akan ada di depannya ente. Nah, ini lebih baik dibangunkan. Jangan ente sholat sedangkan orang yang tidur ada di depan ente. Itu kan nantinya sholatnya jadi sholat apa? Jadi sholat jenazah nanti. Takbir 4 kali. Assalamualaikum akhirnya. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Manfaatahu ta'lim waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Barang siapa yang tidak belajar di masa mudanya, barang siapa yang dia terlena, tidak memperdalam agama ketika dia masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an, sholati sudah. Takbir 4 kali di hadapannya. Anggap dia orang yang mati. Ya, anggap orang yang mati itu. Nah, artinya kalau dekat, kecuali kalau jauh, dia tidurnya di sini, nanti sholatnya di sini, agak jauh, tak masalah. In hagaru wa minhum bihaisu yu'addu urfan annahu su'u adab. Yang sekiranya uruf mengatakan, orang-orang menganggap bahwasanya itu adalah su'ul adab, tidak adab. Kalau nanti sholat di, kalau nanti tidur di hadapan orang yang sholat kan tidak adab. Aw fi shafil awal, ini anak katakan tadi juga contohnya fi shafil awal, atau kalau dia tidurnya di shaf au mihrab al masjid, tempatnya imam, atau di mihrab. Au ba'da tulu'il fajar wa qabla tulu'is, atau juga apa ini? Au ini maksudnya apa? Sunnah membangun. Nah, sunnah juga membangunkan orang yang tidur setelah sholat dan sebelum terbit mata, karena tidurnya itu adalah makruh. Jadi tidur setelah sholat subuh dan sebelum terbitnya matahari makruh. Kecuali setelah terbitnya matahari. Jadi orang yang tidur setelah subuh, sebelum terbit matahari, maka sunnah orang itu di. Jadi kalau ada teman ente yang tidurnya setelah sholat subuh, maka sunnah dibanguni. Marah pun tidak masalah. Ya, dibanguni biar bumi tidak marah. Karena bumi akan merengek kepada Allah, akan bergoncang kalau ada orang yang tidur setelah sholat, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi apa ini? Nah, ini tadi sunnah dibanguni. Wa qabla tulu'. Wa in kana shalat subuh, walaupun dia sudah sholat subuh, tapi belum terbit mata. Apalagi kadang-kadang di bulan Ramadan itu kan sahur itu. Kok ketawa semua ya? Kayaknya rata-rata ini. Iya lagi. Habis sahur, selesai sahur langsung azan, langsung sholat dulu, jangan tidur. Langsung sholat. Habis sholat, langsung. Ini sunnah dibangun. Sunnah apa enggak? Ya, sunnah dibangun itu. Kalau dia belum sholat, ya bukan sunnah. Tapi pagi ini sekarang kan. Makanya, satu pelajaran, berapa faedah yang kita dapat dapatkan, berapa ilmu yang kita dapatkan. Apalagi kalau satu, ini kan satu belajar, apalagi satu hari, dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Lama ente sudah, apalagi 10 tahun di pondok. Wah, sudah. Iya, miliuner ilmu. Tapi muskilahnya itu tadi. Belajar sekarang, ngerti sekarang, besok lu. Nah, masalahnya itu. Coba ingat, tidak dilupakan selama-lamanya. Jadi orang alim. Tidak butuh. Ente belajar di mana-mana lagi sudah. Ini kita ketahui tadi ya. Wa in kana sholat subuh. Walaupun dia sudah sholat subuh. Oba ada sholatil asar. Atau juga sunnah dibanguni kalau ada orang yang tidur setelah. Karena juga hukumnya. Karena hukumnya juga makruh. Jadi kalau ada teman yang tidur setelah sholat asar, sunnah dibanguni. Akhalian fi baitin wahda. Atau kalau ente melihat satu orang tidur di rumah sendirian, tidak ada orang lain, sunnah dibanguni itu. Tidur sendirian di rumah. Ya, nanti kan bangun-bangunnya kalau sendirian di rumah, yang dia lihat akhirnya yang macam-macam kan. Melihat sesuatu yang menakutkan atau apa. Ya. Artinya sebenarnya kan tidak baik kalau seseorang tinggal di rumah sendirian. Bahkan juga tidak baik kalau seseorang berpergian sendirian. Karena ya pertama juga kalau sendirian itu di rumah hidupnya itu tidak ada yang membantunya, terutama dalam ibadah, dalam sholat berjamaah, kan dalam hal seperti ini, sholat tidak ada yang membanguni, dalam hal yang lain juga, kemudian kalau inti misalnya suatu waktu ada butuh bantuan, tidak ada teman di sebelah yang bisa membantu. Pernah kan di Pasuruan, ada orang yang hidupnya sendiri, tahu-tahu tetangga mencium bau yang tidak enak, tidak tahunya sudah meninggal satu minggu lamanya. Jadi badannya itu sudah hancur dimakannya ulat-ulat sudah. Karena hidupnya sendiri. Orang Cina tapi. Orang Cina lagi. Yang biasa makan anjing babi itu. Gimana badannya itu. Nah ini khawatir terjadi. Kalau hidup sendiri kan ada apa-apa. Ya tidak enak. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang membantu. Ya bukan tidak ada yang tahu. Apalagi tidak ada yang membantu. Tapi kalau ada temannya bisa dibawa ke dokter ketika sakit. Tidak butuhan. Jadi kalau ada orang yang tidur sendiri di rumah, sunnah dibangun. Fa innahu makruh, dikatakan. Tidur orang sendirian di rumah, hukumnya makruh. Onamatil mar'atu mustalkiyatan. Atau kalau seorang wanita tidurnya mustalkiyah. Terlentang. Jadi kalau wanita tidurnya terlentang, sunnah. Ini akhirnya semuanya dibanguni nanti akhir. Karena terlentang dibanguni. Tengkurap dibanguni. Tidur setelah masuknya waktu sholat dibanguni. Tidur sendirian dibanguni. Tidak bisa tidur akhirnya.